ini ada berapa permasalahan. Al-Ula, yang pertama, al-khawf minasyirik, seorang takut terjerumus kepada kesyirikan. Ya, jangan merasa saya sunni, saya salafi, gak ada jaminan. Mau santri, mau ustadz, mau kiai, mau masyayikh, gak ada jaminan. Ya, karena Nabi Ibrahim saja berlindung, ya, dari berlindung kepada Allah, jangan sampai anak keturunannya terjerumus kepada kesyirikan. Kemudian anna riya minasyirik, bahwasanya riya adalah termasuk syirik. Anna minasyirik al-asghar, dan bahwasanya riya adalah termasuk syirik asghar. Wa anna akhwahu ma yukhafu minhu ala salihin, yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh orang-orang yang soleh adalah riya. Ya, karena enggak ada jaminan. Ya, mau dia orang soleh, ya kiai, ustaz, syekh atau siapa saja, enggak ada jaminan. Kemudian qurbul jannah wan nar, dekatnya surga dan neraka. Ya, al jama' baina qurbiha fi haditsin wahid, mengumpulkan keduanya, surga dan neraka itu dekat. Ini dalam satu hadis disebutkan. Kemudian anna man laqiya wa la yusyrik bi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Man laqiya wa yusyrik bi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah melakukan kesyirikan, maka dia akan masuk neraka. Walau kana min a'badinnas, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling beribadah, paling hebat ibadahnya. Enggak ada jaminan juga. Kemudian al-mas'alah al-'azimah, soal al-khalilahu li-bani waqatan ibadatan asnam. Permohonan Nabiullah Ibrahim kepada Allah agar anak keturunannya dilindungi, dijauhkan dari penyembahan pada berhala, patung dan berhala. I'tibar bihal aktsar liqaul rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Karena kebanyakan dari patung berhala, setan, mereka banyak menyesatkan dari manusia. Kemudian dalam bab ini sudah dijelaskan tentang tafsir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari. Dan yang terakhir adalah keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Ya, dan ini berat, ya, harus minta kepada Allah, dan tentunya dengan belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan mohon kepada Allah agar dijauhkan dirinya dari kesyirikan. Ma dhahara minha wa ma batan. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah.